Ya sabes que dale a la dicha. Sebanyak yang ada di sini kita banyak lagi oi. Cus. Rasa seneng sun ora kejakan. Sudah kanepa. Oleh demenan macet santai. Uang emoral di perhitungan. Ngapai sewa membandeng saempa. Belum habis. Belum ini habis. Kata lovers. Bukakan pula demen sampai demenikula sampai blek-blek. Gen ora teka menja sedina. Ketatonan baik kaya ning mata. Lagi dong. Tapi dalam sabar yang punya sabar matur semua-semun. Kembali rezeki dari Anda, semoga kita semuanya berkah. Dan rezeki Anda yang dibagikan semoga akan berlimpah-limpah. Lagi dong bang. Ayo. Saya lagi. Di demen ini juragan empang. Rasa seneng. Asik rasa seneng goyang maning. Rasa seneng disawer. Iya disawer juga. Bersama Desi Tato. Kepenak nemen. Masih goyang lagi. Atau ini bapak. Om gak nyawer lagi. Gak nyawer lagi. Ayo mana? Mas kita goyang lagi. Saya lagi dong.